Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, kita masih melanjutkan surat Nuh, Nabi Nuh, berkaitan dengan kiprah dakwah beliau subhanahu wa ta'ala alaihi salatu wassalam, yang Nabi terlama dakwahnya, yang beliau pernah atau sampai menyatakan dalam ayat yang kelima, qala rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nuh berkata, ya Rob, ya qala rabbi inni da'autu. Qala rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara. Wahai Rabbku, aku berdakwah kepada kaumku siang dan malam. Siang dan malam. Yaitu syakiyan li rabbi. Beliau juga menyatakan kepada Allah SWT dalam keadaan syakiyan, mengeluh. Rabbi ina ini da'autu, ya, sudah berdakwah siang malam tanpa henti. Falam yajiduhum du'ai, ya. Dan tidak menambah dari dakwahku ini illa birara, kecuali orang-orang itu tambah lari, ya. Falam yajiduhum du'ai illa firara. Maksudnya di sini nafaru anil haq wa iradiha. Mereka lari dari kebenaran dan berpaling. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa inni kullama da'autuhum, ini ucapan Nabi Nuh. Wa inni kullama da'autuhum lah, ya. Dan sesungguhnya setiap kali aku, Nabi Nuh maksudnya, berdakwah, menyeru, litaghfira lahum, agar engkau mengampuni mereka, ya, disuruh bertaubat, suruh istighfar, biar Allah mengampuni mereka, ya. Apa yang mereka lakukan? Ja'alu asabi'ahum. Padahal ini untuk dibimbing. Nabi Nuh itu memberikan nasihat agar mereka selamat dunia akhirat. Tapi ja'alu asabi'ahum, memasukkan anak jarinya ke telinga. Jadi disumpel nih telinganya, nggak mau dengar lagi ya. Jadi tidak, wahai kaumku, tinggalkanlah kesyirikan, bertobatlah kepada Allah. Malah di sumpel, nggak mau dengar Nabi Nuh. Bukan hanya berpaling saja, bukan hanya diem saja, tapi nggak mau kan, tapi sudah bentuk action, ya, bentuk aksi berupa tangannya dimasukkan ke telinga. Gak mau dengar. Itu pun bahan enten. Lari di kandani kok malah ngeten ini kurang caing ya bang. Ini keadaan kaumnya Nabi Nuh. Fi adhanim, di telinga-telinga mereka, wastau syauthiyabahum, dan menutupkan bajunya ke wajahnya. Bukan hanya sekedar tangannya, ini bajunya, jubahnya itu ditutupkan ke wajahnya. Sudah ditutupkan, ditutup telinganya, enggak mau lihat Nabi Nuh lagi. Wastausyaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. dan mereka tetap menginginkan atau mengingkari dan sangat menyombong. Masalah ikhwah rahimakumullah. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, wa inni kullama da'utuhum litaghfir lahum ay li ajli ayastajibu fa idastajabu ghafarat lahum. Di sini Nabi Nuh itu berdakwah untuk taubat dari perkara yang mereka maksiati. Yang mana maksudnya kata beliau li ajli ayastajibu, yaitu agar Allah mengampuni mereka, fa idastajabu, agar mereka diijabai. Menerima dakwah Nabi Nuh, kalau mereka menerima ghafarat lahum, Allah akan mengampuni apa yang mereka lakukan selama ini. Fakana hadza mahaddun mahaddu maslahatihim, dan ini adalah bentuk kemurnian untuk kebaikan mereka. Benar-benar Nabi Nuh itu lillah, karena Allah, untuk kebaikan mereka. Bukan untuk ayo dakwah, dakwahnya bukan ayo noblo saya, ayo ikuti saya, follow saya, tidak. Tapi seruannya bukan untuk dirinya, untuk kebaikan mereka sendiri sebenarnya. Begitu pula para dai, para nabi yang lainnya tatkala mendakwahkan, menasihati. Tentunya kalau ada sahabat kita yang menasihati, itu bukan untuk dia, tapi untuk kita terima, ya, untuk kita, dan itu harus kita terima. Kita bilang jazakumullahu khairan atas nasihatnya, ya, barakallahu fikum. Bentuk kasih sayang kepada Allah, kepada mereka, lillah. Walakinnahum, kata Syekh, akan tetapi mereka abau, tidak mau, illa tamadian, dan terus menerus ala batilihim, di atas kebatilannya, wa nufuran anil haq, tambah lari dari kebenaran. Bentuk dari tambah lari dari kebenaran itu ja'alu asabi'ahum fi adanihim hadhar sima'i ma yakul. Itu maksudnya adalah tidak mau mendengarkan apa yang diucapkan oleh Nabi Nuh. Ma yakulu lahum, apa yang diucapkan untuk mereka. Wastansyau thiyabahum, dan memasukkan atau menutupi wajah mereka dengan pakaian mereka. Maksudnya adalah taghattau biha ghita'an yukshihim ba'da anil haqqi wa ba'dan bughdan, ya, bughdan anil haqq wa bughdan lahu. Maksudnya adalah menutupi diri dengan pakaian mereka sebagai penutup agar semakin jauh dari kebenaran dan semakin membencinya. Karena mungkin ya pikiran mereka sudah muak dari kebenaran. Nah, itu bilang muak dari kebenaran. Ya, ini yang dimaksud dari wastasyautiya bahum wa asarru, dan mereka tetap dalam kekufuran mereka ala kufrihim wa syarihim, ya, tentunya terus menerus di atas kekufuran dan maksiatan. Wastakbaru, tentunya itu atas dasar kesombongan, congkak, tinggi diri, alal haq, di atas kebenaran. Sombongnya karena mereka merasa benar, karena ini ajaran nenek moyang mereka, dan menganggap Nabi Nuh orang biasa, ya. Istighbaran Fasharruhum izdad, tambah lagi. Summa inni da'autuhum jihara. Kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan diam-diam, bukan siang malam, tapi secara terbuka tatkala orang banyak dan door to door, ya. Dakwahnya bukan hanya kayak gini nih, tapi juga kalau ada yang salah ditegur satu persatu, person person, individu per individu. Karena Nabi Nuh menyatakan da'autuhum jihar, bisam iminhum kulluhum, dikumpulkan semua, ya, menyeru mereka dengan cara terang-terangan. Summa inni da'utuhum jihara ay bisam iminhum kulluhum, dikumpulkan semua. Summa inni a'lantu lahum wa asartu lahum israra. Kemudian Nabi Nuh menyeru mereka secara terbuka dan dengan diam-diam. Maksudnya, kullu hadha khirsun wa nusfun. Ini semua semangatnya Nabi Nuh di dalam memberikan nasihat. Tatkala nasihatnya pertama jihara, dikumpulkan banyak. Kemudian a'lantu lahum wa asrartu lahum israra, secara tersembunyi satu persatu. Ini menunjukkan kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As'ad rahimahullah, hirsun wa nushun, semangat di dalam menasehati umatnya, kaumnya. Widyanuhum bikulli babin, Nabi Nuh mendatangi pintu per pintu. Ya dhunnu ain ayahsula minhul al-maqsud. Nabi Nuh berharap agar mendapatkan apa yang diinginkan, berupa diterima doanya. Sudah keliling kampung, setiap pintu didatangi, ayo tinggalkan kesyirikan, ayo kita beribadah kepada Allah, ditutup pintunya. Yang satu didodok, baru ngomong, langsung ditutup telinganya, langsung ditutup wajahnya, balik, tutup pintunya. Kayak gitu terus. Nabi Nuh terus siang malam. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohonkanlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Hai utruku ma antum alaihi minadzunub, yang mana diulangi lagi dakwah mereka, dakwah Nabi Nuh, yaitu untuk meninggalkan dosa. Innahu kana ghaffara, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Mengampuni lagi Maha, ya Maha Mengampuni. Katsirul maghfirah, Allah itu maha besar ampunannya. Liman taba wastaghfara, bagi yang mau taubat dan bagi yang mau istighfar. Faragabahum bil maghfirah adz-dzunub. Nabi Nuh memberikan kabar gembira, memberikan hasungan mereka, nanti dosa-dosanya diampuni. Wa may yataratabu 'alaiha min husulidz-dzunub, dan mendoakan semoga saja kalau mereka mau menerima akan diampuni dosanya. Namun apa yang terjadi? Sedikit dari mereka yang beriman dan mayoritasnya mereka mengkufur Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya ayat yang ke-8 dan ke-9. Wallahu ta'ala bisawab. Jazakumullahu khairan katsiran ala ijtima'ikum atas kelonggaran waktu antum untuk bisa duduk bersama. Semoga ini adalah sebuah keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.